Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala, wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala ashabihi al-mujtaba. Para pendengar rahimakumullah, senang sekali bertemu dengan para pendengar sekalian di acara kita, acara penyujuk hati, yang pada hari ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan kita pada hari sebelumnya. Kita akan memasuki pembahasan ayat ke-26 dari surah Al-Hajj yang masih membicarakan tentang seputar haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz bawwa'na li Ibrahima makanal baiti an la tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang qaim, orang yang beribadah, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Pada pendengar rahimakumullah, ini adalah aturan atau arahan kedua ya dalam keterangan surah Al-Hajj ini tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang yang melaksanakan ibadah haji. Haji itu kita dibawa kembali memori kita kepada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena sangat kental seluruh pelaksanaan ibadah haji itu adalah bersumber dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan sejarah dan kisah-kisah di dalam melaksanakan ibadah haji itu adalah kisah Nabi Ibrahim dengan keluarganya. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim mengungsikan Siti Hajar, Siti Sarah ya, Siti Hajar dengan anaknya Ismail ke kota Mekah. Bagaimana kemudian Siti Hajar berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air bagi anaknya, yang kemudian akhirnya Allah mengeluarkan air zam-zam. Bagaimana kemudian Siti Hajar melontari syaitan, yang kemudian kita kenal dengan bentuk melontar jumrah dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin melaksanakan ibadah haji, baca kembali bagaimana kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri di dalam Al-Quran itu menjelaskan dalam banyak hal. Dan inilah salah satu rahasianya, kenapa di dalam Al-Quran Allah menceritakan banyak sekali tentang Nabi Ibrahim. Ya, Allah ingin menggambarkan kepada kita secara umum dan juga kepada para jemaah haji secara khusus bahwa pada diri Nabi Ibrahim itu banyak sekali contoh-contoh yang harus kita ikuti ya. Wa Ibrahim iz qala liqaumihi ibudullaha wattaquh zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya kepada kaumnya, sembah Allah, takut kepada Allah, itu jauh lebih baik bagi kamu. Ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan ayahnya ya, ya abati inni lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa pamanku, kenapa bisa-bisanya engkau menyembah sesuatu yang tidak mampu melihat, tidak mampu mendengar ya, dan tidak akan mampu memberikan sesuatu apapun kepada dirimu. Ya abati inni akhafu ayyamassaka ayyamassaka rahm inni akhafu aku ya abati inni akhafu ayyamassaka azabu minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku mengajak dirimu untuk menyembah Allah karena aku takut engkau akan diazab oleh Sang Maha Rahman, sehingga yang terjadi adalah engkau akan menjadikan syaitan sebagai wali-walimu atau pelindungmu. Dan begitu banyak sekali dialog yang terjadi. Begitu juga dengan dialog yang terjadi dengan anaknya Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, aku bermimpi aku menyembelihmu, bagaimana pandanganmu? Kata Nabi Ismail, ayahanda, lakukan saja. Ya, kalau itu merupakan perintah Allah, maka niscaya engkau akan mendapatkan aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersabar. Dan masih banyak lagi yang lain, bagaimana kisah Nabi Ibrahim memberikan inspirasi kepada kita. Bagaimana kemudian ketika kita mempelajari kisah Nabi Ibrahim, kita betul-betul mampu meresapi setiap gerak yang kita lakukan pada saat kita melaksanakan umrah ataupun haji. Wa izbawana li Ibrahima makanal bait, kami sediakan Ibrahim di tempat Baitullah itu. Ya, itu adalah suatu penghormatan yang besar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Apa pesannya? Allah tusyrik bi syai'a. Nah, ini akan diterangkan lebih lanjut oleh Ustaz kita yang sudah hadir pada hari ini. Silakan Ustaz. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz perdana tentang cerita Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan Nabi Ismail, dan sejarah-sejarah tentang haji. Di dalam ayat ini saya melihat Ustaz ada beberapa pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam melaksanakan haji itu la tusyrik bi syai'a, tidak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tahhir baiti lit-taifina, dan sucikanlah rumahku ini kata Allah dengan orang-orang yang tawaf, kemudian orang yang melaksanakan ibadah-ibadah, kemudian orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud. Kita semua mengetahui bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi yang membawa risalah makana Ibrahimu Yahudi wala Nasri wala Nasranian. Ibrahim itu tidak Yahudi dan tidak Nasrani, tetapi Nabi Ibrahim itu adalah membawa Hanafiyah, yaitu tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya kita juga banyak mendengar sejarah, banyak sekali patung-patung yang berada di Masjidil Haram itu. Mungkin kita pernah mendengar misalnya lebih dari 360 patung-patung yang dipampangkan di Ka'bah itu. Allah Subhanahu wa taala Allah tusyrik bi syai', jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga kalau kita kaitkan dengan masa kita sekarang ini, mungkinkah kesyirikan itu terjadi di kota Mekah saat ini misalnya? Mungkin saja, karena banyak sekali penyelewengan-penyelewengan dan penyimpangan-penyimpangan misalnya yang dilakukan oleh jemaah haji yang terkait dengan dengan Baitullah itu misalnya. Banyak misalnya membawa sorbannya, kemudian mengelap-ngelapnya ke Baitullah, ke dinding itu, kemudian nanti dimasukkan dengan air zam-zam, kemudian nanti ketika sampai di kampung misalnya, sampai di Medan misalnya, itu dijadikan sebagai jimat misalnya, dan hal-hal yang lain itu tidak menutup ruang bahwa kesyirikan itu mungkin saja bisa terjadi, walaupun pada saat ini yang kita sebagai seorang muslim. Jadi Allah tusyrik bisya, jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini menjelaskan kepada kita bahwa Baitullah itu adalah tempat orang-orang yang tawaf. Kemudian tempat orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian untuk orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Sebenarnya ini adalah gambaran dari perbuatan-perbuatan baik dan bentuk-bentuk ibadah yang bisa kita lakukan di Masjidil Haram. Jadi jangan misalnya ketika kita sampai di sana kita malah melakukan hal-hal yang tidak bersifat ibadah misalnya. Di dalam ayat yang lain misalnya tadi sebelumnya, larangan tentang kita untuk melakukan kezaliman dengan kezaliman kepada yang lain atau kepada binatang misalnya. Maka di dalam ayat ini itu dijelaskan lagi bahwa tempat Baitullah ini adalah tempat orang-orang yang tawaf, orang-orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Jadi pesannya adalah kita jemaah haji yang datang misalnya dari Sumatera Utara ke Baitullah ini, maka marilah kita jadikan tempat itu benar-benar memberikan hal yang sangat berharga bagi kita, tempat training bagi kita ketika kita pulang nanti ke Indonesia, pulang ke Medan misalnya dan ke Sumatera Utara, kita benar-benar menjadi orang-orang yang mau patuh dan sujud, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di Baitullah dan di Mekah saja, dan tidak hanya di tanah suci saja. Mungkin begitu Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Rijal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Ustaz kita bahwa kedatangan kita ke rumah Allah, ke tanah suci haram itu sebagaimana yang diarahkan di dalam ayat ke-26 ini, ya, Allah tu syirik bi syai'a, jangan kotori haji kamu atau umrah kamu dengan melakukan tindakan syirik, ya. Jangan nganggap Jabal Rahmat itu sesuatu yang sangat istimewa, harus didatangi, jadi tempat perjodohan. Na'udzubillah min zalik. Jangan anggap kain Ka'bah itu adalah sesuatu yang sangat hebat, sesuatu yang bahkan dijadikan jimat, karena itu adalah bentuk lain daripada syirikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasa, bukan itu tujuannya. Ya, tujuan kita datang itu adalah untuk memurnikan akidah kita dan sebagaimana di ayat ini, watahir baiti arittaifin, banyak-banyak menjadi orang yang tawaf ketika berada di sana. Tawaf di sekitar di Ka'bah, jangan tawaf di tempat lain, tawaf di pasar Seng kalau masih ada, tawaf di tempat-tempat perbelanjaan, tawaf di Hotel Hilton karena di situ banyak belanjaan, itu salah. Ya, wal qa'imina wa ruka'i sujud, jadilah orang-orang yang banyak beribadah, rukuk dan sujud ketika kita berada di sana. Pergunakan waktu yang sangat singkat, 9 hari, 14 hari kalau dia umrah, kalau dia haji 40 hari. Karena inilah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan garansi surga dari Allah sebagaimana di ayat sebelumnya. Kalau kita lewatkan kesempatan ini, sungguh suatu hal yang begitu sangat disayangkan karena uang sudah banyak keluar, tenaga sudah banyak terpakai dan begitu banyak pengorbanan yang kita lakukan, dan itu tidak akan memberikan manfaat kalau ternyata kita tidak mampu untuk mengisi hari-hari kita di Masjidil Haram atau di Tanah Suci Haram dengan ibadah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita akan lanjutkan di lain kesempatan dan di lain hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.